بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nah, kita masuk bab baru. Qala al-mu'allif al-Syekh Dr. Sharif ibn Fawzan al-Fawzan hafizahullah ta'ala, babun fi dzikri ba'da shalah, bab mengenai zikir setelah salat. قال حفظه الله، قال الله سبحانه وتعالى، الله تعالى بسم الله في سورة الأحزاب 41-42: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهي أرى من الإيمان، berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, ini perintah dari Allah agar kaum mukminin banyak-banyak zikrullah, banyak-banyak mengingat Allah. Secara khusus, wasabbihuhu bukratan wa asila, sucikanlah dia. Ya, bertasbihlah, sucikanlah Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ini ada isyarat bagaimana keutamaan zikir pagi petang. Zikir pagi dari mulai subuh sampai sebelum terbitnya matahari. Zikir petang, sore, yakni dari mulai asar sampai belum maghrib. Ulama menyebutkan jika ada uzur belum terbaca sebelum maghrib, bisa dibaca setelah maghrib. Wa qaddara subhanahu al-amra bi dzikrihi ba'da adaa'il ibadat. Kemudian Allah Subhanahu mengkhususkan perintah untuk berzikir setelah selesai menunaikan ibadah-ibadah. Jadi pada ayat yang kita baca, perintah zikir secara umum, udzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian secara khusus Allah perintahkan untuk berzikir yang waktunya itu ba'da adail ibadah, setelah menunaikan ibadah-ibadah. Contohnya apa? Disebutkan fa'amara bi dzikrihi ba'da al-faradhi min as-salawat. Dia memerintahkan untuk mengingatnya setelah selesai dari salat-salat fardu. Faqala subhanahu fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kalian telah menunaikan salat, ingatlah Allah. Zikirlah kalian mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, maupun berbaring. Ini dalam An-Nisa 103. Dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila telah ditunaikan salat, yakni salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah dari keutamaan Allah dan rezeki Allah. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Ingat, berzikirlah, mengingat Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka dua ayat ini nampak sekali di situ ada perintah untuk berzikir setelah sholat. Wa amara bi zikrihi ba'da ikmali siyami ramadhan. Allah juga memerintahkan untuk berzikir mengingatnya setelah menyempurnakan puasa Ramadan. Faqala subhanahu wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangannya, ia menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Kemudian jika sudah selesai, walitukabbirullah, dan agar kalian mengagungkan Allah, bertakbir, ala ma hadakum, atas apa yang Allah memberikan hidayah kepada kalian, itu berupa dimudahkannya berpuasa dan dimudahkannya mengerjakan amal-amal saleh di bulan Ramadan, wa la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian mau bersyukur. Ini berarti apa? Ada perintah untuk berpikir dalam artian secara khusus di sini takbir. Ya, ini bertakbir dengan selesainya Ramadan, datang hari raya Idul Fitri. Wa amara bi dzikri ba'da qada'i manasikil hajj. Allah juga memerintahkan untuk berpikir setelah menunaikan manasik-manasik haji. Selesai dari haji. Qala subhana fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka apabila kalian telah menunaikan manasik-manasik haji kalian, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, sebagaimana kalian menyebut-nyebut bapak-bapak kalian, atau bahkan ya dengan zikir yang lebih daripada itu. Ini perintah zikir setelah selesai manasik haji. Wa dzalika wallahu a'lam jabrun lima yaqtu fil ibadati min an-naqs wal watawi. Kenapa ada syariat untuk berzikir setelah selesai ibadah? Kata beliau, yang demikian itu wallahu a'lam sebagai penyempurna terhadap apa-apa yang terjadi pada ibadah seseorang berupa minan naqsi wal wasawis, berupa kekurangan dan adanya waswas. Itu apa? Ketidakkhusyuan di dalam ibadah-ibadah tersebut. Jadi perintah zikir tadi sebagai penyempurna dari ibadah seseorang. Walisyaril insani annahu madlubun minhu muwasalatul zikri wal ibadah. Dan juga agar seorang insan bisa merasakan bahwasanya dia itu dituntut untuk terus-menerus zikir dan ibadah. Li'alla yadhun annahu idza faragha min al-ibadah faqad adda ma 'alayhi. Agar jangan sampai seorang insan itu berprasangka, beranggapan bahwa apabila dia selesai dari sebuah ibadah, berarti sungguh dia telah menunaikan secara baik kewajibannya. Ya, jadi agar jangan sampai demikian ini muncul benak di benak seseorang. Sudah salat, saya sudah baik. Saya sudah selesai puasa Ramadan, jadi saya sudah baik. Maka tidak muncul perasaan seperti ini, bagaimana disyariatkan? Setelah sholat ada zikir, setelah puasa ada zikir, setelah haji ada zikir. وَالذِّكْرُ الْمَشْرُوعُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الصِّفَةِ الْوَارِدَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan zikir yang disyariatkan setelah sholat fardu itu wajib untuk dilakukan di atas tata cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La 'ala sifatil muhdatsatil mubtada'ah. Bukan di atas tata cara yang diada-adakan yang merupakan tata cara bid'ah. Allati yaf'aluha as-sufiyyah al-mubtadi'ah. Bagaimana yang dikerjakan oleh orang sufi. Ini penting. Jadi telah disebutkan memang kita dituntunkan, disyariatkan adanya zikir setelah sholat. Tetap yang harus kita garis bawahi di sini, zikirnya itu harus sesuai tata cara yang dibimbingkan Nabi. Nah, sekarang beliau akan membawakan beberapa hadis yang menunjukkan zikir-zikir ba'da sholat. Fa fi sahih Muslimin عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Dahulu Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila beliau berpaling dari salatnya, berpaling di sini maksudnya salam. Apabila beliau salam dari sholatnya, beliau beristighfar 3 kali. Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang ini hendaknya sembari diresapi di dalam kalbu, kita memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan di dalam sholat kita. Yang namanya sholat, ya kurang khusyuknya, ya sana sini masih dipikirkan, kemudian gerakan-gerakannya banyak kekurangan, maka beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan yang dituntunkan demikian istighfar hanya astaghfirullah, bukan yang bagaimana sebagian muslimin membaca dengan istighfar yang panjang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lafaz panjang seperti itu memang ada hadisnya sahih, tetapi maqamnya itu bukan pada saat ba'da salat fardu. Itu istighfar secara umum. Ya. Itu ketika orang ada berbuat salah, berbuat dosa, membaca istighfar tadi yang telah disebut yang punya 3 kali, maka Allah akan ampuni dosa dosa. Nah, jadi itu kaitannya dengan istighfar yang umum. Adapun yang setelah salat cukup dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waqal kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu wawunya enggak ada. Wa minkas salam, bukan wa minka was salam. ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله انقلها السلام يا ترى نمنا الله يخصنا تدبر بو الله بو الله ومليك نمى السلام ومنك السلام دم دمورك السلامة tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau ya Allah, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, ketika membaca yang berzikir ini, yaitu memohon keselamatan. Kita memohon keselamatan, yaitu memohon kepada Allah agar sholat yang kita kerjakan itu, walaupun penuh dengan banyak kekurangan, banyak cacat sana sini, kita memohon keselamatan dari Allah. Mudah-mudahan walaupun salat yang penuh dengan cacat tadi, Allah selamatkan sehingga diterima di sisi Allah. Ini kesesuaian kenapa setelah salam ini yang dibaca. Ya, istighfar, memohon ampun atas segala kekurangan. Kemudian Allahumma assalam wa minka assalam, permohonan agar salat kita diberikan assalamah, diberikan keselamatan, yakni walaupun banyak kekurangan salat tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain 'an al-Mughira bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salah qala ya. Di dalam Sahihain Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salat beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muhtiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Tidak ada ilah yang hak melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan, miliknya lah segala puji. Dan dia Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu maha mampu. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi untuk apa-apa yang engkau beri, terhadap apa-apa yang engkau beri. Tidak ada seorang penghalang pun yang bisa menghalangi terhadap apa-apa yang engkau beri. Artinya kalau Allah berkehendak memberikan sesuatu kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi terhadap apa-apa yang engkau cegah. Engkau halangi. Jadi apabila Allah berkehendak untuk seseorang tidak mendapatkan sesuatu, jadi Allah tegah dia dari mendapatkan sesuatu, tidak ada orang yang bisa menyampaikan kepadanya, memberikan kepadanya. Misal rezeki. Rezeki. Kalau memang Allah sudah menghendaki bahwa si fulan hari tersebut mendapatkan rezeki sejumlah sekian dan sekian, tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya ketika seseorang Allah kehendaki dia hari tersebut tidaklah mendapatkan apa-apa atau hanya mendapatkan sedikit, maka tidak ada seorang pun yang bisa kemudian memberi banyak kepada orang itu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidaklah akan bermanfaat kekayaan dan kecukupan itu kepada si pemilik kekayaan itu ya darimu. Nah, dari sisi Allah, dari sisi Allah kekayaan, kecukupan dari seseorang tidak akan juga memberi manfaat kepada orang itu di sisi Allah. Nah, itu di antara yang dibaca. Selanjutnya yang juga dibaca wa fi sahih Muslimin عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم لهؤلاء الكلمات bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bertahlil di yakni apa? Akhir-akhir dari setiap salat ketika beliau bersalam dengan kalimat-kalimat berikut. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'u al-hasan, la ilaha illallah muslimin lahud din wa law kariha al-kafirun. Nah, ini juga sahih, tidak? Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Tidak ada ilah yang hak melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan. Miliknya lah segala puji. Dan dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Lahun ni'matu, miliknya lah nikmat. Wadahul fadlu, miliknya lah keutamaan. Wadahul sana'ul hasan, dan miliknya lah pujian yang baik. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mereka memurnikan hanya untuknya agama. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membenci hal tersebut. Nah, orang-orang kafir benci terhadap tauhid, benci kepada orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sunan min hadis Abi Dzar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر siapa yang membaca di akhir salat subuh وهو سالم رجليه dalam keadaan ya kakinya tersebut masih duduk apa itu istirahat ya masih dalam posisi duduk sebagaimana tasyahud. Qabla an yatakallama, sebelum dia berbicara, dia berkata la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, sebanyak 10 kali. Ya, setelah subuh, posisi kaki belum berubah, dia juga belum berbicara. Dia baca zikir ini la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ada tambahan yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan, yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, sebanyak 10 kali. Maka fadilahnya bagaimana kutiba lahu 10 hasanat, akan ditulis untuknya 10 kebaikan. Wa muhya anhu 10 sayyi'at, akan dihapus darinya 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu 10 darajat, akan diangkat untuknya 10 derajat. Wa kana yawmuhu wa kana yawmuhu dhalika kulluhu fihi hirzin min kulli makruhin, dan adalah harinya itu seluruhnya kan subuh ya kan, maka sepanjang harinya tersebut dia berada di dalam penjagaan dari seluruh perkara yang dibenci. Dia mendapatkan penjaga dari Allah, jadi ikut dimakruh dari segala perkara yang dibenci. Wa hurisa minasyaitan, dan dia juga akan dijaga, dibentengi daripada syaitan. Walam yandaghi bi dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawm illa syirku billah. dan tidak bisa dari sebuah dosa untuk mengenainya, mendapatinya di hari tersebut, kecuali dosa berupa menyekutukan Allah. Qala Tirmidzi, hadza haditsun hasan sahih. Nah, ini berarti ada pensyariatan membaca tahlil tadi sebanyak 10 kali setelah salat subuh. Wa warada anna hadhihi at-tahlilat al-ashru tuqalu ba'da salatil maghrib aydan. Dan juga datang bahwasanya tahlil-tahlil yang 10 ini, anna hadhihi at-tahlilat al-ashra, bahwasanya tahlil-tahlil yang 10 dibaca 10 kali ini juga dibaca setelah salat maghrib sebagaimana di hadis Ummi Salamah inda Ahmad wa hadis Abi Ayyub al-Ansari fi Sahih Ibn Hibban. Jadi artinya juga ada riwayat yang menyebutkan ini dibaca ba'da maghrib. Wa yaqulu ba'da maghrib wal fajri aydan, dan dibaca setelah maghrib dan subuh juga, Rabbi ajirni minan nar sab'a marrat, ya Allah lindungilah aku dari api neraka, sebanyak 10 kali. Di Marwan wa Ahmad wa Abu Dawud dan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Nah, ingat saya hari ini dibaca oleh Syekh Al-Albani, Rabbi ajirni minan nar, dibaca 7 kali ini, hadisnya dhaif. ثم يسبح الله بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمده ثلاثا وثلاثين ويكبره ثلاثا وثلاثين. Kemudian dia bertasbih membaca subhanallah setelah setiap salat selesai 33, membaca alhamdulillah 33, membaca takbir 33. Wa yaqul tamam al-mi'ah, dan dia baca sebagai penyempurna 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lima rawah Muslim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, jadi alhamdulillah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dikenalkan 100 dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في نفر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ثم قال تماما المئة لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم أبا فضيلة يقري لكي يقول الله كتابه الكريم غفرت له خطاياه, akan diampuni bagi dia kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun kesalahan-kesalahan itu banyaknya itu semisal buih di lautan. Subhanallah, ini fadilah yang sangat besar. Seorang membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tahlil itu tuh dengan tahlil. Amin. Kemudian yaqra ayat al-kursi. Kemudian baca ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad, kemudian qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Lima rawahu an-Nasa'i wa Tabarani an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayat al-kursi jumra kullu salah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-yamut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidaklah menghalanginya dari masuk surga kecuali bahwa dia mati. Nah, ini jika dia Allah matikan, maka dia akan masuk jannah. Yani lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Yani tidaklah antara dia dengan masuk jannah kecuali kematian. وفي حديث آخر كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. dalam hadis yang lain, siapa yang baca ayat kursi, maka dia akan di dalam penjagaan Allah sampai sholat yang berikutnya. Sampai sholat yang berikutnya. Ini terkait dengan ayat kursi. Adapun terkait tadi bacaan Al-Falaq dan An-Nas, wa fi sunan an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidhatain dhuhra kulli salat. Kata sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk aku membaca dua surat mu'awwidhah, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dhuhra kulli salat, setiap selesai salat. Dalam ayat lain dengan lafaz al-mu'awwidat, sama al-mu'awwidat. Kalau ini kan ini musanna. Ayat lain dengan sama al-mu'awwidat, sebab mana karim. Berarti kan kalau sama itu tidak sekedar dua. Sehingga akhirnya ulama menafsirkan lafaz mu'awwidat itu maksudnya tambahan di situ surah Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, kita lihat di sini kan musanna al-mu'awwidatain. Itu maksudnya Al-Falaq dan An-Nas. Berbeda dengan lafaz jama' al-mu'awwidat. Itu maksudnya karena jama' tambah dengan surah Al-Ikhlas. Nah, yang berkhilaf yang berpendapat yang sama itu yang dibawa kepada yang musanna, maka berarti yang sama itu maksudnya ayat-ayatnya, ayat-ayat mu'awwidah, maka cukup yang dibaca Al-Falaq dan An-Nas ataupun Al-Ikhlas tidak. Yang memahami Al-Mu'awwidah itu yang sama dengan itu Al-Ikhlas maksud. Nah, لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على مشروعية هذه الأذكار بعد السنوات المكتوبة. Hadis-hadis yang mulia ini menunjukkan atas disyariatkannya zikir-zikir tersebut setelah selesai salat fardu. وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب, dan menunjukkan apa-apa yang akan didapatkan seseorang yang membacanya berupa pahala, merupakan ganjaran. Fayandzilana al-muhafadzatu 'alaiha, maka sepantasnya bagi kita untuk menjaganya, wal ijtihadu biha, dan mengamalkannya. Al-sifatul waridah 'anil nabi, berdasarkan tata cara yang datang dari nabi. Wa annati liha ba'da salam min as-salati mubasharatan, dan untuk kita membacanya langsung setelah salam. Qabla an naquma min al-makan, sebelum kita bangkit dari tempat anda disolatkan di yang kita itu sholat di situ. Nah, langsung masalah dibaca sebelum seorang bangkit dan pergi. Wa nuraqibuha ala hadha tartib, dan kita mengurutkannya berdasarkan urutan sebagai berikut. Fa idza sallamna min as-salat nastaghfirullah salata. Jika kita salam dari salat, ya, kita beristighfar kepada Allah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. ثم نقول, kemudian membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ثم نقول, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la ghani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u al-jiddi minka ghina'u. Ay la yanfa'u al-ghani minka ghina'uhu wa innama yanfa'uhu al-'amal as-salih, yaitu kekayaan seorang yang kaya tidak akan bisa memberi manfaat kepada si kaya, ya, darimu ya Allah. Innama yanfa'uhu al-amal salih, hanya saja akan bermanfaat untuknya, yaitu amal salih. Ya, jadi kekayaan orang yang kaya tidak akan bisa memberi manfaat kepada si kaya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berkehendak untuk mengazabnya, ya, menyiksanya, tidak bermanfaat. Yang bermanfaat al-amal salih. ومن بات على حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Jadi berapa pendapat demikian? Jadi tahlilnya tidak diulang, langsung dicabut. Seperti Asy-Syaikh Ibn Baz juga menyebutkan seperti langsung dicabut. Jadi tahlil la ilaha illallah tidak diulang lagi. Dan langsung la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thanau al-hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa lahu kamilul kafirin. Sebagian ulama berpendapat diulang lagi tahlilnya, kembali dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thanau al-hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa lahu kamilul kafirin. Kemudian sumansabihullah salatan wa salamin ya bertahdid 33, alhamdulillah 33, Allah wakbar 33, dikenapkan 100, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ba'da salatil maghrib wa salatil fajr na'ti bitahdidat al-asri. Kemudian apa? Setelah salat maghrib dan salat subuh kita baca tahdid sebanyak 10 kali. Dengan tambahan apa? Yuhyi wa yumiit. Bagaimana tadi telah kita singgung. Ada tambahan yuhyi wa yumiit. Wa naqulu rabbi ajirni minan nar sab'a marrat. Nah, telah kita singgung hadits yang dhaif. Tsumma ba'da an nafraha min hadhihi al-adhkar 'ala hadha at-tartib, naqra ayat al-kursi wa surah qul huwallahu ahad wa al-mu'awwidhatain. Kemudian setelah kita selesai dari zikir-zikir tersebut dengan urutan yang tadi telah disebutkan, kita membaca ayat kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidhatain, dua surah Al-Mu'awwidah, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baik, wa yustahabbu tikraru qira'ati hadhihi surah ba'da salatil maghrib wa salatil fajr 3 marrat. Kemudian disunnahkan mengulang bacaan surat ini, ya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setelah salat maghrib dan salat subuh sebanyak 3 kali. Nah, wallahu a'lam ya, dalam masalah ini tidak kita dapat di adanya hadis yang menunjukkan disyariatkannya membaca 3 surat tersebut untuk diulang sebanyak 3 kali. Yang ada yaitu zikir tahbih petang. Zikir tahbih petang. Ya, di situ memang ada kalau zikir tahbih petang disyariatkan membaca 3 surat ini diulang sebanyak 3 kali. Adapun penyebutan secara spesifik setelah salat maghrib dan isya, maghrib dan subuh, wallah a'lam, tidak kita dapat hadis yang menjelaskan hal itu. Jadi pengulangan 3 kali tadi terkait zikir tahbih dan petang, bukan kaitannya dengan subuh dan maghrib. ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. Disunnahkan mengeraskan bacaan tahlil, tasbih, tahmid, takbir setelah selesai salat. Lakin la yakunu bi sautin jami'in, tetapi tidak dengan suara berjamaah. Wa inna ma yarfa'u bihi kullu wahidin sautahu munfarida. Hanya saja masing-masing itu mengangkat suaranya sendiri-sendiri. Nah, Syekh di sini berpendapat disunnahkannya mengeraskan zikir ba'da salat. Ada pun Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau berpendapat riwayat yang menyebutkan Nabi mengeraskan zikir ba'da salat yaitu dalam rangka ta'lim, dalam rangka pengajaran. Apabila telah terwujud yang demikian, maka kembali ke hukum asal zikir yaitu dengan sir, dengan dipelankan. ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير في عقد الأصابع. Ya, di seorang itu menjadikan alat bantu di dalam menghitung jumlah tahlil, jumlah tasbih, tahmid, takbir dengan jari-jemarinya. Dengan jari-jemarinya. لأن الأصابع مفعولة mustantaqat yaum al-qiyamah, karena jari-jari itu akan ditanya dan akan berbicara di hari kiamat nanti. Dengan apa? kelima-limanya di dalam seorang menghitungnya. وَيُبَاهُ إِسْتِعْمَالُ السُّبْحَةِ لِيَعُدَّ بِهَا الْأَذْكَارُ وَالْتَسْبِحَةِ. Dan diperbolehkan menggunakan biji tasbih untuk menghitung dengannya zikir-zikir dan tasbih-tasbih tadi. مِنْ غَيْرِ إِحْتِقَادٍ أَنَّ فِيهَا فَضِيلَةً خَاصَّةً. Dengan catatan, tanpa ada keyakinan bahwasanya membaca dengan biji tasbih tadi ada keutamaan khusus. Artinya hanya sekedar alam bantu. Wa karihaha ba'dul ulama. Sebagai ulama memakruhkan menggunakan biji tasbih tadi. Wa in taqada anna laha fadilah fattikhadhuha bid'ah. Jika ada keyakinan bahwasanya menggunakan biji tasbih itu ada keutamaan khusus, maka menjadikan ada biji tasbih tadi bid'ah. وذلك مثل السبح التي يتخذها الصوفية ويعلقونها في أحداثهم. Yaitu semisal biji tasbih yang dipakai oleh orang-orang sufi yang mereka kalungkan di leher-leher mereka. أو يجعلونها كالأسيرة في أيديهم. Atau mereka menjadikannya seperti gelang di tangan mereka. وهذا من كون البدعة. Yang demikian itu bersamaan ma'akum bid'ah fa inna fihi riya'an wa takalluban. Dan demikian ini selain dia adalah bid'ah, juga di dalamnya ada bentuk riya, pamer dan takallub, memberat-beratkan diri. Suma ba'dal farag min hadhihi al-adhkar yad'u sirran bima sya'. Kemudian setelah dia selesai dari zikir-zikir ini, dia bisa berdoa secara sir dengan doa yang dia kehendaki. Inna du'a'a 'aqiba hadhihi al-ibadah wa hadhihi al-adhkar al-'azimah akhra bil ijabah. Karena doa setelah selesai dari ibadah ini, setelah selesai dari zikir-zikir yang agung ini, sangat pantas untuk dikabulkan. Wa la yarfa'u yadayhi bid'a'a ba'da al-fariidah. Tetapi apa? Dia tidak perlu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa setelah salat fardu. Sama yaf'alu ba'dun nas. Bagaimana ini dikerjakan oleh sebagian manusia. Sehingga dari bid'ah, yang demikian itu adalah bid'ah. Wa inna ma yaf'alu hadza ba'da an-nafilah ahyanan. Hanya saja yang demikian itu dikerjakan, yaitu sambil mengangkat tangan, itu setelah salat sunnah. Ya, kadang-kadang. Wa la yajharu bid'a, dan dia tidak boleh mengeraskan doa, bal yukhfi, tetapi dia sirkan. Dia pelankan doa. Karena dalika aqrab ila al-ikhlas wal khusyu' wa ab'ad 'an ar-riya. Karena memelankan zikir itu, memelankan doa itu lebih dekat kepada keikhlasan, kekhusyuan dan lebih jauh daripada sifat riya. Nah, wallahu a'lam. Kalau kita sambung di pertemuan berikutnya, cukupkan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.